kulihat mendung, semakin hitam menebar, berarak merangkumi maya padang. Rintik-rintik hujan menetes jatuh ke bumi, sedingin hatimu, sepi sendiri. Ku tahu hati tatapmu, sinar matamu bening. Ku ingin katakan padamu betapa ku sayang dirimu. Kau intan biduri, aku mempesona indahnya. Di sudut kelingmu redup bening meruntuhkan hati. Kau intan biduri, elok para bulan indahnya. Ku ingin tanggalkan dukamu selama ini, oh sayangku. Tahu arti tatapmu, sinar matamu bening. Ku ingin katakan padamu betapa ku sayang dirimu. Kau intan baik, aku mempesona indahnya. Di sudut kelingmu redup bening meruntuhkan hati. Kau intan biduri, elok para bulan indahnya. Meruntuhkan hati.